Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa lahuma min hadis Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ma'nahu wa fihi qala ba'duhum laqad sadaqa نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Berkata musannif rahimahullah, وَلَهُمَا, dan juga bagi keduanya, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma secara makna, bahwa mereka berkata, atau sebagian mereka berkata, sebagian mereka jahiliyah berkata, laqad sadaqa nau'u kadha wa kadha. Telah benar bintang ini, telah benar bintang itu. Dan sudah pernah dibahas bahwa makna nau' sesungguhnya bukan bintangnya, tetapi mauqi'nya. Yani ketika lenyapnya bintang ini atau ketika terbitnya bintang itu. Itu makna nau'. Mawaqi' an-nujum, tempat-tempat singgahnya, terbitnya, terbenamnya bintang-bintang. Kata mereka, telah benar. Nau kada wa kada, ketika turun hujan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah, kata Allah, dengan mawaqi'in nujum, dengan tempat-tempat bintang-bintang. Ini yang disebut dengan nau. Jadi Allah bersumpah dengan nau. Dan Allah bebas bersumpah dengan apapun dari ciptaan-ciptaannya untuk membanggakan dan menyombongkan. Dan Allah maha pantas untuk bersifat sombong karena dialah yang maha besar. Maka sombong adalah pakaian Allah subhanahu wa ta'ala. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun lau ta'lamuna 'adzim. Dan itu sumpah kalau kalian tahu adalah sumpah yang agung, sumpah yang besar. Innahu laquranun karim, sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu illa almutahharun, tidak disentuh kecuali oleh yang disucikan. Tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Rabbul alamin. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun, apakah dengan berita ini kalian berbasa-basi, bermudahana? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, kemudian kalian menjadikan rizki kalian dengan kalian mendustakan. Ya, ini menghadapi rizki dengan pendustaan. Tidak dengan syukur, tapi justru dengan pengingkaran. تُكَذِّبُونَ. Tapi apa kaitannya dengan bab? Sedangkan al-bab adalah istisqa'u bil-anwa. Istisqa' bil-anwa. Mengharapkan hujan atau meminta hujan dengan bintang-bintang, atau lebih tepatnya dengan tempat-tempat bintang, atau dengan terbitnya, atau dengan munculnya, ila akhirnya. Kaitannya barakallahu fikum adalah di awal Allah katakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum, bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang. Dan diakhiri dengan kalimat, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Apakah setelah kalian tahu bahwa itu ciptaan Allah, itu makhluk Allah, dan itu perkara yang azim, لَوْ تَعْلَمُونَ azim, kemudian kalian jadikan rizki yang Allah berikan pada kalian berupa hujan, kalian balas bukan dengan syukur, tetapi dengan tukadzibun, dengan berdusta, menyatakan hujan ini dari nau kada, nau kada. Itu kaitannya. syarahnya wa bilafdhihi dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala mutiran nasu ala ahdin nabi, manusia diberi hujan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, asbaha minan nasi syakirun minhum wa kafir. Pagi ini ada orang-orang yang bersyukur dan ada orang-orang yang kufur. Qalu, mereka berkata, hadihi rahmatullah, ini adalah rahmat Allah. Ini orang yang syukur. Wa qala ba'duhum, sedangkan sebagian lain berkata, laqad sadaqa nau'u kada wa kada, sungguh benar bintang ini dan bintang itu. Maka inilah yang kufur ni'mah. Qala fanazalat hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat ini, fala uqsibu bimawaqi'in nujum, sampai qawlihi ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Hadha qasamun minallah, ini sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuqsim bima syaa, dan Allah bersumpah dengan apapun yang Allah sukai. Min khalqihi, dari makhluk-makhluknya. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wa jawabul qasam, jawabul qasamnya, innahu laqur'anun karim. Itu jawaban qasamnya. Artinya bersumpah bima waqi'in nujum, bahwa Qur'an ini benar-benar Al-Qur'an yang mulia, yang dari tempat yang terjaga, yang tidak disentuh kecuali oleh yang suci, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Fatakunu la silatan li ta'kidin nafi. Enggak ada silah untuk menegaskan penafian. Fataqdirul kalam. Maka takdirul kalam, laisal amr kama za'amtum. Nafi yang mana? Kalimat la. Fala uqsimu. Berarti maknanya aku tidak bersumpah. Bukan itu maknanya. Bukan maknanya fala uqsimu, aku tidak bersumpah. Bukan demikian. Tapi maknanya fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala titik. Tidak sekali-kali. Tidak seperti yang kalian anggap. Tapi aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Begitu. Maka dikatakan di sini, tidak ada silah yang berkait dengan nafi, tetapi terpahami. Bagaimana takdirnya? Takdirul kalam, laisal amru kama za'amtum fil Qur'ani annahu sihrun. Fala, itu makna fala. Tidak seperti yang kalian anggap bahwa Qur'an itu sihir atau kahana atau perdukunan. Uqsimu bimawaqi'in nujum, innahu laqur'anun karim. Begitu. Aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum bahwa Quran benar-benar Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Quran al-Karim dari tempat yang terjaga, maknun, la yamassuhu illa al-mutahharun. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, berkata Ibnu Jarir, qala ba'du ahli al-Arabiyyah, berkata sebagian para ahli bahasa Arab, makna qawlihi fala uqsimu, makna ucapan fala uqsimu, falaisal amr kama taqulun, maknanya tidaklah perkaranya seperti yang kalian katakan. Thumma stu'nifa al-qasam, kemudian berpindah. Istanaf al-qasam ba'da dhalik, kemudian berpindah pembicaraan dengan sumpah. Faqila uqsimu, maka setelah itu kalimat baru uqsimu. Jadi fala kalimat tersendiri, uqsimu kalimat tersendiri, istinaf. Demikian kata Ibn Jarir, qawlu ba'di al-arabiyyah, ba'di ahli al-arabiyyah, sebagian ahli bahasa Arab mengatakan seperti itu. Fala uqsimu bima waqi'in nujum, tidak sekali-kali. Aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Jadi kalimat tidak enggak berkait dengan iqsam, tapi berkait dengan syai'in mahdhuf mafhum, sesuatu yang tidak disebut tapi terpahami. yaitu membantah tuduhan-tuduhan para musyrikin kuffar yang menuduh Al-Quran itu sihir, menuduh Al-Quran itu kalamun nas, menganggap bahwa itu bikinan manusia ila akhirih, maka Allah mengatakan fala uqsimu bima waqi'in nujum innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Sampai ucapan Allah setelah itu innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Wamawaqi'in nujum, sedangkan mawaqi'in nujum ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya'ni nujumul Qur'an. Kata beliau nujumul Qur'an, fa'innahu nazala jumlatan laylatal qadr minas sama'il ulya ila sama'id dunya. Yang dimaksud adalah bintang-bintang yang berkait dengan Al-Quran. Apa itu? Yaitu ketika turunnya. Kapan? Pada malam Lailatul Qadr. Dari langit yang tinggi ke langit dunia. Thumma nazala mufarraqan fis sinin ba'dahu. Kemudian turun terpisah-pisah beberapa tahun setelahnya. Thumma qara Ibn Abbas hadil ayah. Kemudian membaca ayat ini. Baik. Berarti apa yang dimaksud? Mawaqi'un nujum. Di sini ada najm. Di sini ada najm. Aku bersumpah dengan mawaqi'un nujum. Kata Ibn Abbas yang dimaksud adalah waktu di mana turunnya Al-Quran dari langit yang tertinggi ke langit dunia. Jumlatan wahidah. Sekaligus seluruhnya. Baru setelah itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Dari mulai ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kalimat yang terakhir al-yauma akmaltu. Demikian tafsir dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Mawaqi'uha nuzuluha syai'an ba'da syai'. Sedangkan mawaqi'nya adalah ketika turunnya tahun atau tanggal sekian, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Wa qala Mujahid, adapun Mujahid menafsirkan mawaqi'an nujum matali'aha wa masaqithaha. Adapun Mujahid menyatakan mawaqi'an nujum adalah tempat terbitnya bintang-bintang dan masaqithaha, tempat hilangnya bintang-bintang. Lenyap di sini, muncul di sana, lenyap di sini. Ikhtarahu Ibnu Jarir. Ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Artinya yang dianggap rajih tentang tafsir mawaqi' an-nujum. Wa ala hadha fatakunu al-munasaba bainal muqsam bihi wal muqsam alaihi wa huwa al-Qur'an min wujuh. Dari sini terjadilah kecocokan munasabah antara al-muqsam bihi dengan al-muqsam alaihi. Terjadi kecocokan dengan al-muqsam bihi wal-muqsam alaih. Apa muqsam bihinya? Mawaqi'un nujum. Apa muqsam alaih? Al-Quran. Demi, kata Allah SWT, bintang-bintang dan tempat-tempat peredarnya bintang. Muqsam alaihnya, bahwa ini benar-benar Al-Quranul Karim. Dari Allah Rabbul Alamin. Fi kitabim maknun. Ila akhirnya. Ini muqsam bihi. Wahada muqsam alaih. Wahu al-Quran. Apa kecocokannya, munasabahnya antara muqsam, muqsam bihi? Ahaduha, salah satu kecocokannya karena disebutkan min wujuh, dari beberapa sisi. Sisi pertama, annan nujuma ja'alaha Allah yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Bahwa bintang-bintang itu sebagai rambu-rambu untuk manusia melihat arah. Mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Harus kemana saya berjalan. Melihat apa? Bintang-bintang. Fi dhulumatil barri wal bahri. Di dalam kegelapan lautan ataupun kegelapan daratan. Wa ayatul Quran, ayatul Quran juga sama. Rambu-rambu juga. maka bersumpah dengan bintang-bintang di langit bahwa itu Quranul Karim. Apa kaitannya dengan bintang-bintang? Bintang-bintang sebagai rambu-rambu yang yuhtada biha. Al-Quran juga sama, rambu-rambu yuhtada biha. Hanya saja yang ini hissi, yang ini maknawi. Hanya saja yang ini hissi, yang ini maknawi. Ayo tadabiha fi dhulumatil ghayyi wal jahal, berarti Quran menjadi bimbingan di dalam kegelapan kebodohan dan kegelapan kesesatan. Fatilka hidayatun fi dhulumatil hissiyah wal Quran hidayatun fi dhulumatil ma'nawiyah. Maka kaitannya bahwa bintang-bintang sebagai hidayah dalam kegelapan yang hissi, sedangkan Quran juga bimbingan di dalam kegelapan yang ma'nawi. Perbedaannya, ini yang hissi, ini yang ma'nawi. Fajama'a bainal hidayatain, maka Allah kumpulkan antara dua hidayah tersebut. Yaitu, bahwa yang namanya Quran benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bimbingan. Aku bersumpah dengan bintang-bintang di langit, yang merupakan bimbingan bagi manusia. Quran ini benar-benar dari Allah sebagai bimbingan. Ada munasabah. Yang kedua, wa ma'a ma fin nujumi minaz zinatiz zahirah, bahwa bintang-bintang ini mengandung hiasan-hiasan. Zinatus sama, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimaa bimasabih. Wa bil Qur'ani minaz zinatil baathinah. Demikian pula Quran mengandung perhiasan di dalamnya, indah, menarik, zina. Tetapi zinatun batinah. Az-zinah al-batinah. Wa ma'a ma fin nujum min ar-rujum lisyayatin. Demikian pula yang ketiga, bahwa bintang-bintang itu bisa menjadi pelempar-pelempar setan. Allah katakan selanjutnya pada ayat tadi, rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan pelempar-pelempar syaitan. Wa fil qur'ani min rujum, demikian pula Al-Qur'an mengandung rujuman lisyayatin. Al-Qur'an mengandung lemparan atau pelempar-pelempar syaitan-syaitan dari jenis manusia, dari jenis jin. Ada yang pernah meruqyah? Kenapa mereka menjadi cerit para syaitan? Karena memang demikian keadaan. Al-Quran bagi mereka sebagai pukulan yang telak, sebagai sesuatu yang melempar mereka. Demikian pula al-ins, apa hujahnya? Yasabuna kulla sayhatin alaihim humul adu, mereka selalu merasa kalau mereka yang disikat. Wah, kena lagi saya, wah kena lagi saya. Haula para munafiqin yang selalu merasa setiap ayat yang turun mereka merasa dilempar, merasa terkena. Ada rujuman li syayatin al-insi wal jinni. Qala wan nujumu ayatuhu al-mashhudah al-iyanah aw al-ayaniyah. Sisi berikutnya, bahwa bintang-bintang merupakan ayat-ayat Allah yang bisa disaksikan secara iyan. Ayat-ayat Allah yang bisa disaksikan secara kasat mata. Lihat bintang-bintang. Man khalaqaha? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang menjadikan peredaran-peredarannya dengan rapi dan teratur? Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi ayatun kauniyah. Sedangkan Al-Quran, ayatun Quraniyah. Ayat juga. Wal-Quran ayatuhu al-matluwah as-sam'iyah. Sedangkan Al-Quran juga ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang dibaca. Ini ayat-ayat kekuasaan Allah yang dilihat oleh mata, yang ini sam'iyah, didengar oleh telinga. Maka ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah ada dua jenis. Ada ayatul sam'iyah, ada ayatul iyaniyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilihat oleh mata, dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang didengar oleh telinga. Yang dilihat oleh mata, bintang-bintang. Yang didengar oleh telinga, Al-Quran. Ma'a ma fi mawaqi'ha 'inda al-ghurub min al-'ibrah wad-dilalah 'ala ayat al-Qur'aniyah. Bersama apa yang ada di tempat-tempat beredarnya ketika terbenam juga ada ibrah, ada pelajaran. Wad-dilalah, ada penunjukan. Ala ayatihi al-Qur'aniyah, terhadap ayat al-Qur'an. Wa mawaqi'aha 'inda an-nuzul, demikian pula tempat-tempat bintang tadi kapan atau di mana dia terbenam. Demikian pula Qur'an menjadi tanda-tanda kapan dia turun dan apa sebab turunnya. Baik. Qul inna a'udzu komanya kamu hapus saja biar enggak membingungkan. Koma yang terakhir. Ma'ama fi mawaqi'ha 'inda al-ghurub min al-'ibrah wad-dilalah 'ala ayatil Qur'aniyah wa mawaqi'ha tanpa koma. 'Inda an-nuzul, ketika turun. Berarti bintang-bintang ini terbit, ini muncul memiliki ibrah, memiliki pelajaran. Sebagaimana bulan, karena bulan salah satu dari bintang-bintang. Kenapa sebentar ada di sini, sebentar ada di sana, sebentar terbenam, sebentar hilang, kemudian muncul lagi. Yas'alunaka 'anil ahilla. Allah katakan hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu tanda-tanda bagi manusia, tanda-tanda waktu. Wal hajj, dan kamu tahu ini bulan hajj. Dari mana? Dari perjalanan bintang-bintang tadi. Jadi peredaran bulan tadi. Baik. Itu yang dimaksud. Al-Quran juga sama. Tempat-tempat turunnya jadi ibrah. Sama apa enggak sama dari sini? Sama. Ya. Turunnya ketika melempar jumrah. Nabi menyatakan kepada mereka. Ya, halakal mutanatti'un. Naam. Mislah hada. Iya, seperti ini. Kemudian turun ayat Allah SWT tentang masalah yang melampaui batas dan tatarruf. Allah tidak suka melampaui batas. Atau turunnya ayat tentang wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Apa maknanya berbuat tidak adil? Hizbiyin sururiyin berkata, maksudnya kalau kita benci sama mereka ahlul bid'ah, jangan kemudian tidak adil, tetap adil. Kamu punya kelebihan ini, punya kelebihan itu. Iya kan? Ini salah. Dari mana kamu tahu salahnya? Kan ada ibrah, ada pelajaran dari sebab turunnya. Ternyata sebab turunnya ketika mereka mau masuk Masjidil Haram, dilarang oleh Quraisy, para sahabat ingin melawan. Ya Rasulullah, kami siap perang. Tapi turun ayat, jangan kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil, yaitu perang di bulan haram. Perang di tanah haram. Perang dalam keadaan engkau sedang umrah atau sedang di dalam ihram. Berburu saja tidak boleh, apalagi berperang. Jangan berbuat tidak adil, tetap adil. Berarti apa makna adil? Dari sababun nuzulnya adalah, maknanya agar engkau tetap dalam hukum Allah. Jangan kebablasan karena jengkel. Karena marah, kemudian keluar dari sunnah. Maka ini yang dikatakan tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berarti sebabun nuzul memiliki ibrah. Sebab turunnya ada ibrah. Demikian pula bintang-bintang. Sebab munculnya atau kapan munculnya, kapan terbenamnya, ada ibrah. Bahwa ini waktu haji. Ini waktu ini. Ini waktu hari raya datang. Kapan? Berpuasa kalau terlihat hilal. Kapan hari raya Idul Fitri kalau terlihat hilal. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berarti munculnya atau terbenamnya jadi ibrah. Demikian pula Quran turunnya jadi ibrah. Setelah turunnya jadi ibrah pula. Pelajaran ila akhirih. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kenapa bersumpah dengan mawaqi'un nujum terhadap Quran? Apa kaitannya? Sekian tadi adalah kaitan-kaitan antara sumpah Allah dengan mawaqi'un nujum dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.